Jadi terserah itu apa? Terserah itu raja, dijamin kamu suka. Bisa raci sendiri banyak pilihan, cuma ada di raja. Terserah itu raja, dijamin kamu suka. Bisa raci sendiri banyak pilihan, cuma ada di raja. Terserah itu raja, dijamin kamu suka. Bisa raci sendiri banyak pilihan, terserah itu raja. Ya terserah masnya aja, semuanya ada kok di sini. Terserah itu.